Nek bab dibuli NU wis ket biyen. Kiai Hasyim Asy'ari ketika Jepang teko, satu-satunya kiai sing wani dadi ketua departemen agamane Jepang iku Kiai Hasyim Asy'ari. Nek saiki kira-kira ora dibuli entek kuwi. Yo. Ketua Sumubu itu Kiai Hasyim Asy'ari, tapi Bung Karno niki wonge waras, atine resik. Wong Kiai Hasyim wae gelem dadi ketua Sumubu, aku yo tak kerja sama karo Jepang. Mulo Bung Karno bareng-bareng Jepang gawe peta Seinen dan Kaibo, dan dari situ lahirlah konsep besar membangun bangsa, Dokuret Suzumbi Tusakai, Dokuret Suzumbi In Kai, yang akhirnya jadi panitia persiapan kemerdekaan. Nek ra ono Kiai Hasyim sing waktu itu dari Jepang, ra ono Bung Karno sing karo Jepang, apa Indonesia bisa merdeka? Saat kapan? Saat tiba-tiba Hiroshima Nagasaki. Lha nek wis siap, lho iku ora dibuli ya men semono. Ketika bangsa ini mau membangun bangsanya yang berbeda-beda, ra ono sing wani ngilangi dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sing wani ngilangi Kiai Hasyim. Apa kira-kira Kiai Hasyim ora dibuli kalau zaman segini? Pancasila tinggal ketuhanan yang Maha Esa, dibuli Kiai Hasyim. Itu, tapi akhirnya begitu bangsa berdiri, ketika dalam keadaan terjepit, sing wani nadai londo sapa? NU resolusi jihad 22 Oktober. Ora ono sing wani mundur kabeh pisan. Ayo. Tapi sing ora seneng karo Pancasila, gedhe karo Kiai Hasyim, merongrong negara, akhirnya ono DITI, IPR, RI, Permesta, sehingga apa? Bangsa yang berbeda ini terancam. Tapi karena bangsa ini terancam lah, terus ngomong bangsa karek telu tok coba waktu itu. Karek Bung Karno, PKI karo karena tinggal telu iku tok sing ngomong bangsa. Liyane wis ngomong harus diganti, ganti sistem, ganti khilafah, wis karepe muni-muni ning ngono iki. Nah, tapi NU begitu delok iki bangsa terancam. Ya wis, konconan PKI, konconan Bung Karno lewat Nasakom dibully, ya mesti dibully nek zaman saiki ngono. Tapi akhirnya bangsanya selamat, PKI berontak. Lah begitu PKI berontak, sing dingenteki sapa? NU. Sing nyeseki iki NU. Lu NU sing ngarit, Kang. NU sing ngarit. Makanya ketika dibilang PKI bangkit lagi, jari NU wis entek dul, ora ketemu meneh. Dah habis wong aku sing ngarit kok mbiyen. Dah habis. Duh. NU kalau sudah berbicara bangsa ndak goyah NU itu gitu mbiyen. Dadi ojo kaget kalau hari ini sedang ngeramut bangsa. Soalnya nopo nek urusan agama wis rampung NU wis beres. Rano wong pinter nih kaki yang NU wis saiki ngoten niku mawon. Wis to. Deloken. Lha wong sing liyane lho, nasre pira dadi. Kafaro yu kafiru kufron. Piye to? Oh ya, atlafa apa terusane ngono lucu. Lha ngene bedakno kafir karo jamak mufrad ora ana. Wong ilmune download.